warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira wa amma ba'du. قال الشيخ العلامة قاضي هذه المنقل يرفض الله تعالى الحديث الثاني عشر حديث يرفض وبلاد جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء بالجهاد ملوان المنحرفين orang-orang yang menyimpang dari petunjuk para Nabi alaihi salatu wassalam. Berjihad di dalam melawan atau membantah al-munharifin, orang-orang yang menyimpang dari jalannya dan petunjuk para Nabi alaihi salatu wassalam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ما من نبي tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ummatin qabli, yang diutus oleh Allah Azza wa Jal pada umat sebelum aku, pada umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi, kecuali atau melainkan para nabi tersebut min ummatihi hawariyun, memiliki hawariyun, para pembela-pembela dan penolong-penolong, washabun dan sahabat-sahabat dari umatnya. Ya'uduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri, yang mereka mengambil sunnah dan ajaran Nabi tersebut serta yang ketadun meneladani Nabi tersebut dengan menjalankan perintah-perintahnya. Mana ulangi, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebuah umat sebelum umatku, sebelum aku, illa kana lahu, kecuali pada nabi tersebut memiliki para pembela dan para sahabat dari umatnya yang mereka mengambil ajaran nabi tersebut dan melaksanakan perintah nabi tersebut. Thumma innaha takhluqu min ba'dihim khuluqun, kemudian sesungguhnya akan datang sepeninggal mereka khuluqun, generasi-generasi yang buruk yang menggantikan mereka, yang menggantikan generasi awal dari kalangan Hawariyun wa Ashab yang mereka meneladani dan mengikuti perintah Nabi tersebut. Maka setelahnya akan ada generasi-generasi dan pengganti-pengganti yang buruk yang menggantikan mereka. Yaquluna ma la yaf'alun. Di antara ciri-cirinya yaqulun, mereka berucap, berkata sebuah ucapan yang tidak mereka amalkan, tidak mereka kerjakan, tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan di antara ciri berikutnya, generasi yang jelek tersebut melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Sehingga barang siapa yang berjihad melawan kemungkaran mereka dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mu'min. Wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang melawan kemungkaran mereka, berjihad, membela kebenaran, melawan mereka dengan lisannya, dengan menyuarakan kebenaran, mengingatkan kemungkaran mereka dengan lisan, fahuwa mu'min, maka dia adalah mu'min. Wa man jahadahum bi qalbihi, dan barang siapa yang melawan kemungkaran mereka bi qalbihi, mengingkari kemungkaran mereka dengan kalbunya, dengan hatinya, fahuwa mu'min, maka dia mu'min juga. Wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Adapun tidak ada wara'a dzalika, di belakang itu semuanya, tidak ada setelah itu satupun keimanan walaupun seberat biji sawi. Kalau dia tidak mengingkari kemungkaran dengan tangannya, atau kalau tidak mampu dengan lisannya, atau kalau tidak mampu dengan kalbunya. Minimalnya salah satu di antara tiga perkara tersebut. Selain itu, berarti tidak ada keimanan di dalam kalbunya walaupun seberat biji sawi. Akhrajahu Muslim wa Ahmad. Rawi hadis, perawi hadis ini Abdullah ibn Mas'ud, taqaddama tarjamatuhu fi syarh hadis raqam al-qamis. Abdullah ibn Mas'ud telah lewat tentang biografinya pada penjelasan hadis yang nomor 5. Telah lewat. Al-mufradat, kosakata pada hadis tersebut, al-hawariyun, yang dimaksud dengan al-hawariyun hum khulafaul anbiya wa asfiyauhum, sahabat dekat para nabi, itu namanya hawariyun. Wa qila al-ansar, dan ada yang berpendapat hawariyun itu adalah al-ansar, para penolong dan pembela nabi-nabi mereka. Wa qila al-mujahidun, yang berpendapat al-hawariyun adalah orang-orang yang berjihad bersama para nabi. Tahluhu ay tahdutu. Tahluhu adalah tahdutu, yaitu mengganti yang sebelumnya dengan yang baru, berganti dengan generasi baru. Al-khuluf jam'u khalaf bi iskanil lam. Jama' khalaf dengan mensukunkan lam, khalaf jamaknya khalfun atau khalfin. Wa huwa al-khalif bi syarrin, yaitu pengganti yang buruk, bukan pengganti yang baik, pengganti yang syar, yang buruk, yang jelek. Al-makna ijmali, makna global dari hadis ini, kata Syekh Rabi' Abdullah Ta'ala wa Ra'ah, هذا الحديث فيه أخبار عن أحوال الأنبياء وأحوال أممهم. Hadis ini fihi akhbar, ada pengkhabaran tentang keadaan para nabi dan keadaan umat mereka. Wa anna ashabahum wa hawariyihim alladhi istadahu bi nuril nubuwwatihim وشاهدوا نزول الوحي عليهم يدلون أوفياء مخلصين لربهم وأن أصحابه من البواسنية صحابة dan penolong-penolong pembela-pembela mereka para nabi الذي استضاءوا بنور نبوتهم yang mereka mengambil cahaya dengan cahaya kenabian mereka dengan cahaya yang datang dari nabi mereka dengan ilmu yang diajarkan oleh nabi mereka wa syahadu nuzulal wahyi dan mereka para sahabat dan para pembela ini menyaksikan turunnya wahyu kepada mereka yadilluna awliya mukhlisin maka jadilah mereka sebagai sahabat dan penolong-penolong yang awliya yang setia yang jujur mukhlisin yang ikhlas yang tulus ikhlas li rabbihim kepada Rabb-nya wa mutamassikina bi hadhi anbiya'ihim fil zahir wal batin dan mereka juga berpegang teguh dengan petunjuk nabi-nabi mereka fizahir wal batin baik dalam perkara-perkara yang zahir ataupun perkara yang batin amalan-amalan yang bersifat lahiriah ataupun amalan-amalan yang bersifat batiniah mereka mengambil petunjuk berpegang teguh dengan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka mereka mengambil petunjuk dan ajaran nabi tersebut mereka menyaksikan turunnya wahyu kepada mereka ya sehingga menancap keimanan yang ada pada diri mereka mereka menjadi para sahabat para pembela yang setia yang jujur demikian juga yang ikhlas berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh dengan petunjuk dan ajaran nabi mereka fidhahir wal batin tutabiqu aqwaluhum af'aluhum di mana ucapan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Apa yang mereka ucapkan itulah yang mereka lakukan. Apa yang ada pada zahir mereka itulah batin mereka. Tsumma takhlufuhum ajyalun yahidu bihim asy-syaitan an manahijil anbiya yad'una bi aqwalihim annahum ala nahjil anbiya. Kemudian datang sepeninggal mereka generasi yang terbaik ini, generasi yang pilihan ini. Datang sepeninggal mereka generasi-generasi yang syaitan berupaya untuk menjauhkan mereka dari jalannya para nabi. Yad'una bi aqwalihim annahum 'ala nahjil anbiya. Sementara mereka mengklaim dan mengaku-ngaku dengan ucapan dan seruan mereka bahwasanya mereka berada di jalan para nabi. Bahwasanya mereka berada di atas jalan al-anbiya para nabi. Padahal mereka jauh dari jalannya para nabi. Wa yaqtaruna minal bid'ah wal manahij dan mereka membuat kebidahan-kebidahan wal manahij al batilah mereka membuat perkara-perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan dituntunkan dicontohkan diperintahkan oleh nabi mereka dan mereka membuat metode-metode jalan-jalan yang batil yang menyelisih jalannya para nabi wa yartaqibuna minal munkarat wal ma'asi dan mereka juga yartakibun, melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, wal ma'asi dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ma yaj'aluhum ab'adan nas an adyani anbiya'ihim, yang menjadikan mereka menjadi manusia yang paling jauh dari agama para nabi, dari agama nabi-nabi mereka. Padahal mereka mengaku berada di atas jalannya para nabi. Mereka mengaku sebagai orang-orang cinta kepada nabi. Mereka mengaku sebagai ahlu sunnah. Tetapi mereka ternyata membuat perkara-perkara yang baru. Yang namanya ahlu sunnah, dia berupaya untuk menghidupkan ajaran sunnah, ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, baru dikatakan ahlu sunnah. Tetapi mereka tidak mengadakan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul atau tidak pernah diajarkan oleh para nabi pada masing-masing umatnya. Nah, dan mereka lebih memilih metode-metode dan jalan-jalan yang batil yang menyelisih jalan mereka para nabi, sehingga mereka pun terjatuh di dalam berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikan mereka sebagai manusia yang paling jauh dari agama nabi mereka. Wa ya'isuna fi tanaqudat baina aqwalihim wa a'malihim, dan mereka menjadi manusia yang kontradiktif antara ucapan dan perbuatan mereka. Nah, antum perhatikan mereka-mereka yang meniti jalannya para nabi, walaupun mereka adalah ahli keramah, ahli menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang dua, sebagai seorang dai yang disematkan kepada mereka, tetapi kalau kita perhatikan kehidupan mereka, tanah udah kontradiksi antara ucapan dan perbuatan mereka. Nah, ucapan mereka mengatakan saya cinta kepada nabi, kita harus menghidupkan ajaran nabi, ya sementara dalam praktek dan perbuatan mereka sangat jauh dari klaim mereka katanya cinta kepada nabi. Yang namanya cinta kepada nabi itu ada tandanya, ada alamah. Tandanya tersebut adalah ittiba, mengikuti dan meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam fi kulli umur, dalam segala urusan, dalam segala perkara. Bagi dalam perkara akidah, dia tidak akan berakidah kecuali dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam perkara ibadah, dia tidak akan beribadah kecuali dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam perkara manhaj, di dalam perkara akhlak, di dalam perkara muamalah, wa fi kulli al-umur, dan di dalam seluruh perkara, maka dia berupaya untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bukti seseorang yang betul jujur. Ucapannya sama dengan perbuatannya. Ucapannya dia cinta kepada nabi, perbuatan-perbuatannya juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran, Allah azza wa jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba', ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka dengan kalian ittiba', meneladani dan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam seluruh ajaran-ajaran beliau, maka Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini bukti seseorang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul adalah dengan ittiba', dengan mengikuti, meneladani Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam perkara akidah, di dalam perkara ibadah, di dalam perkara akhlak muamalah, dan di dalam seluruh perkara yang ada. Nah, bahkan dia berupaya dan berupaya karena sangat cintanya dia kepada Rasul, kepada ajaran yang beliau bawa. Dia berupaya untuk bersemangat di dalam mempelajari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia terus bertanya dan bertanya, apalagi yang disunahkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, apakah ini diajarkan oleh Nabi atau tidak. Ini pertanyaan yang menunjukkan cintanya dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak ingin mengamalkan, dia tidak ingin mengucapkan kecuali perkara-perkara yang memang itu diucapkan dan diamalkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, karena demikianlah seorang ahlu sunnah, seorang muslim yang cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka hubungan mereka dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah silatun daimah, wasilatun la tanqati', wasilatun mustamirrah. Adalah hubungan yang terus menerus, hubungan yang tiada hentinya dengan Nabi, yang tidak terputus, yang istimrar, terus menerus memiliki hubungan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, seorang ahli sunnah. Nah, pada seluruh kehidupan dia, ketika akan tidur, maka dia memiliki hubungan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berusaha untuk membahas, mencari-cari apa yang disunahkan, yang diajarkan oleh Nabi, apa bimbingan Nabi ketika akan tidur. Ketika bangun tidur bagaimana? Ketika masuk kamar mandi bagaimana? Ketika keluar dari kamar mandi bagaimana? Ketika keluar dari rumah bagaimana? Ketika akan safar apa doanya bagaimana? Ketika sedang naik, ya dalam sebuah perjalanan, perjalanannya naik apa yang diucapkan, perjalanannya sedang turun, melewati jalan yang menurun apa yang diucapkan. Semuanya memiliki hubungan dengan Nabi SAW. Di waktu pagi hari, di waktu sore hari. Nah, ketika sholat, sallu kama raaitumuni usalli, memiliki hubungan dengan Nabi. Kita sholat sebagaimana kita melihat Rasulullah SAW sholat. Nah, demikian juga ketika umrah, ketika haji, maka mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi SAW. Tidak mengambil petunjuk selain petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia akan umrahkan haji, dia mencari pembimbing-pembimbing yang betul-betul mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara umrah dan haji yang sesuai dengan hadjun Nabi, yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Tidak sekedar dia memiliki biaya, tidak sekedar dia memiliki uang yang banyak bisa berangkat. Harus dijauhkan dari ilmu qabdal qawli wal amal. Ilmu harus dijauhkan sebelum berucap dan juga sebelum beramal. Sehingga tidak sia-sia pengorbanan harta kita yang tidak sedikit ketika kita akan berangkat haji, akan berangkat umrah. Harus dibekali dengan ilmu. Ini ciri seseorang yang dia mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mencintai Nabi alaihi salatu wassalam tidak dilakukan setahun sekali pada malam kelahiran beliau saja atau pada hari kelahiran beliau saja atau dengan melakukan hal-hal yang tidak diajarkan, tidak dilakukan, tidak dikenal oleh generasi yang terbaik, para sahabat yang paling cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa yabqa fi kulli ummatin ulama mukhlisuna awfiya li dinihim mujahiduna wa yunaziluna an ta'limi anbiya'ihim. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, nah, sehingga sebelumnya mereka-mereka para du'a, para khutaba, ya seringnya kontradiksi ucapan mereka dengan perbuatan mereka. Dia disebut dengan jargoni. Apa itu jargoni Bu Yusuf? Bisa ngajar gak bisa ngelakoni? Ya. Bertakwa, bertakwa, bertakwa kepada Allah, jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Sementara sekian perintah-perintah Allah dia langgar, sekian larangan-larangan Allah dia kerjakan. Katanya bertakwa, bertakwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tulus, enggak jujur. Nah, kenapa? Karena mereka menyimpan dari jalannya para Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga apa yang mereka ucapkan kontradiksi, bertentangan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Itu bisa antum lihat dan bisa dilihat oleh mereka-mereka yang tidak mengikuti jalannya para Nabi dan para Rasul. Selalu ucapan mereka tanakut, kontradiksi. Nah, bertentangan. Qala Syekh Rabi, afidallah ta'ala wa yabqa fi kulli ummatin ulama. Dan akan senantiasa ada pada setiap umat ini para ulama. Enggak akan kosong alam ini dari para ulama. Mukhlisun, yang mereka betul-betul ikhlas. Awfiya li dinihim, yang betul-betul ikhlas dan jujur di dalam membela agama mereka. Yujahiduna wa yunadiluna, yang mereka betul-betul berjihad siang dan malam, tiada henti-hentinya mereka bersungguh-sungguh di dalam melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunadiluna an ta'alimi anbiya'ihim, dan mereka terus-menerus membela, menebarkan ajaran para nabi mereka tanpa kenal lelah dan letih, terus menerus. Mereka para ulama adalah sebagai teladan umat, sebagai pelita di tengah kegelapan, yang menerangi alam ini dari gelapnya kebodohan dan juga kejahilan, kesyirikan, kebid'ahan, sehingga mereka bisa mengetahui mana yang sunnah, mana yang tauhid, mana ajaran para nabi. Ba'dallah, dengan sebab perjuangan dan pengorbanan mereka, para ulama-ulama yang mukhlisun, para ulama-ulama yang ikhlas, yang semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan para ulama-ulama yang menginginkan kursi dan jabatan. Bukan para ulama-ulama yang mengejar al-karasi, mengejar pangkat, kedudukan. Bukan pula para ulama yang mereka suka dengan pujian dan sanjungan. Bukan pula para ulama yang mereka cuma koar-koar saja, ahli dalam orasi saja, yang kontradiksi antara ucapan dan perbuatan mereka tidak bisa dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi umat. Bukan ulama. Tapi betul-betul para ulama ini, yang betul-betul para ulama, yang mereka memiliki salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang rasa takutnya ini diiringi karena ilmu dan tingkat keimanan yang tinggi, hanya dimiliki rasa takut yang seperti ini oleh para ulama. Nah, mereka berjihad bil hujjah wal bayan, mereka berjihad ya dengan berdakwah dengan lisan-lisan mereka, dengan menyampaikan hujjah-hujjah dan argumen-argumen yang ilmiah, menyuarakan kebenaran, membantah ahlul batin. Dan mereka juga berjihad di sayfi wassinan, dengan pedang dan juga dengan tombak, ketika memang diseru oleh para penguasa-penguasa muslim untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terdepan. Nah, kullu ala hasabi taqatihi wa manzilatihi minal iman. Seluruhnya tentu sesuai dengan tingkatan kemampuannya dan kedudukannya, tingkat keimanan mereka. Antara satu ulama dengan ulama yang lainnya enggak sama. Tetapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan tetap menghidupkan para ulama-ulama di tengah-tengah umat yang mereka betul-betul ikhlas dalam membimbing mereka umat ini untuk mengikuti jalannya para nabi, untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa mujahidun bi lisanihi wa mujahidun bi yadihi wa mujahidun bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman wa laysa bara'a syai'un minal iman. Maka di kalangan mereka ada orang-orang yang berjihad dengan lisannya. Di kalangan umat ini ada yang berjihad dengan lisannya, ada yang berjihad dengan tangannya, ada yang berjihad dengan kalbunya. Wadzalika anaful iman, dan ini adalah lemah-lemah iman. Adapun yang selain itu, maka tidak ada keimanan lagi padanya. Kalau tidak ada ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran. Paling tidak kita mengingkari kemungkaran dengan kalbu kita. Itu yang wajib. Nah, adapun mengingkari kemungkaran bilyat dengan tangan ataupun dengan lisan, ini sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan dan juga mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Tidak setiap kemungkaran diingkari dengan tangan. Tidak setiap kemungkaran diingkari dengan lisan. Tetapi setiap kemungkaran wajib untuk diingkari dengan kalbunya. Karena ini adalah tingkatan yang paling minim dari tingkatan keimanan, yaitu dia mengingkari dengan kalbunya tadi. Kalau tidak dia ingkari dengan kalbunya, maka tidak ada iman pada dirinya walaupun berarti bisa. Nah, dan pembahasan tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya, adalah pembahasan yang butuh pertemuan dan bimbingan para ulama di dalam perkara ini. Tidak sembarangan di dalam ingkar munkar, di dalam mencari munkar. Nah, salah satu contoh perkara yang haram adalah mengingkari kemungkaran para penguasa-penguasa muslim bilyad wal lisan, dengan tangan, yaitu dengan memberontak kepada penguasa yang muslim itu adalah haram mengingkari kemungkaran mereka walaupun mereka melakukan kemungkaran. Tapi kalau kemungkaran ini dilakukan oleh penguasa, maka tidak boleh kita mengingkari kemungkaran mereka bilyad dengan tangan. Ini adalah sebuah prinsip dan prinsip ahli sunnah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian juga tidak boleh mengingkari kemungkaran penguasa tadi bilisan, dengan lisan, ketika dilakukan di hadapan khalayak, di depan umum, di mimbar-mimbar, di podium-podium, di lapangan-lapangan, di media-media. Tidak boleh mengingkari kemungkaran penguasa bilisan. Yang wajib adalah mengingkari kemungkaran mereka yang dilakukan oleh penguasa-penguasa tersebut bil qulub, dengan kalbu-kalbu kita. Nah, adapun bilyad wa bil lisan, ini adalah haram. Bil lisan ini bisa dilakukan secara empat mata antara dia dengan penguasa tersebut, dan itu adalah afdhalul jihad, seutama-utama jihad. Kalimatul haqqin inda sultanin jair adalah nasihat yang benar, ya, kalimat yang benar, ya, di hadapan langsung penguasa yang zalim yang melakukan kemungkaran tersebut, bukan di depan umum. Nah, jadi seperti ini perlu untuk dipelajari. Ya. Tolong. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waqa'a fiha ma waqa'a fil umam as-sabiqah. wa khalafat ba'da al-qurun al-mufaddalah khuluqun tafarraqat fihi mustubul. وشذبتهم الأهواء وشذبتهم الأهواء وصدق فيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqa fiha ma waqa, maka telah terjatuh padanya, pada umat Islam, pada umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam ini, telah terjatuh padanya apa yang telah terjatuh padanya umat-umat sebelumnya. Nah, kalau umat yang sebelumnya dari kalangan para nabi, maka manusia-manusia yang terbaik adalah al-hawariyun wal-ashab, pembela-pembela dan sahabat-sahabat dekat para nabi tersebut. Ada kurun-kurun yang setelahnya digantikan oleh generasi yang buruk, generasi yang jelek. Maka demikian pula pada umat Nabi Muhammad SAW, terjatuh pada umat ini seperti terjatuhnya pada umat-umat terdahulu. Wa khalafat ba'dal qurun al-mufaddalah, di mana setelah qurun yang mulia yang diutamakan yang direkomendasi Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka mengganti generasi yang setelah qurun yang mulia tadi, tiga qurun yang utama adalah generasi-generasi yang jelek. Tafarraqat bihimus subul, di mana jalan-jalan syaitan telah memecah belah mereka, dan telah hawa nafsu telah menceraikan mereka. Wa sadaqa fihi qawlu Rasulillah alaihi salatu wasalam, dan sungguh telah benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga pada umat ini, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pula akan terjatuh, akan ada seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu sempat tinggal mereka para nabi dan generasi yang terbaik, muncul generasi-generasi yang buruk, yang merubah ajaran para nabi, yang merubah ajaran nabi-nabi mereka. Ya, demikian pula ada pada umat Islam ini generasi-generasi yang buruk, yang menyelisih jalannya para nabi, yang dikuasai oleh hawa nafsu, menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merubah ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diganti dengan ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya umat-umat terdahulu. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang ini merupakan ciri kewahyuan beliau, tanda kenabian beliau, apa yang beliau beritakan tepat terjadi sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Di mana beliau bersabda, la tattabi'anna, sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah, laksana bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya. Laksana bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang satunya. Kalau anak panah ada dua bulu ya, serupa antara bulu yang sini dengan bulu yang sini, sama. Begitulah umat Islam ini betul-betul akan meniru sama persis apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Hatta lada kalau juhra dobbin, sampai kalau mereka umat terdahulu masuk ke lubang dor, binatang dor, binatang jadi biawak tapi bukan biawak. Kalau biawak tidak boleh dimakan, kalau dor bisa dimakan. Lada kalau kamu, misalnya kalian akan masuk pula ke dalamnya. Nah, itu sebuah perumpamaan bagaimana betul-betul umat Islam ini akan mengikuti ajarannya, jalannya umat-umat terdahulu. Sampai kalau gambaran kita enggak mungkin seorang bisa masuk pada lubang hewan yang kecil seperti itu. Tetapi Nabi SAW menyebutkan, la dakhulu, semua kalian akan masuk juga ke situ. artinya betul-betul mereka akan meniru ajarannya umat-umat terdahulu. Nah, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Tatahtariku hadhihi al-umma ila 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah." Akan berpecah belah umat ini ila 73 firqah, sampai 73 golongan. Nah, yang mana sebelumnya Nabi SAW menyebutkan akan berpecah kaum Yahudi menjadi 70 sekian golongan, kaum Nasara 70 sekian golongan. Adapun umat Islam terpecah belah juga, sama seperti umat sebelumnya, lebih banyak, yaitu menjadi 73 golongan. Nah, umat terdahulu terpecah menjadi sekian sekte golongan, sekian aliran, demikian juga umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua golongan ada di dalam neraka kecuali satu saja yang selamat. Nah, ini adalah berita kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Kulluha finnar. Semua golongan tadi dari umat Islam tadi akan masuk ke dalam neraka kecuali satu saja. Artinya dari sini dibawakan oleh Syekh Rabi Afidahullah Ta'ala, menunjukkan bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW ini akan mengikuti pula keburukan umat-umat terdahulu, akan mengikuti pula ajarannya umat-umat terdahulu dari kalangan Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasar. Kalau Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasar berpecah, maka umat Islam itu juga akan berpecah pula. Nah, kalau umat terdahulu dari kalangan Ahlul Kitab ada yang menyembah nabi-nabi mereka, maka di antara umat Islam ini juga ada yang menyembah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meminta-minta kepada beliau, mempersembahkan salah satu bentuk ibadah yang hanya khusus diberikan untuk Allah, dia berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa ajaran tauhid. Nah, membawa ajaran tauhid, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kalangan umat-umat terdahulu ada di kalangan mereka yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, demikian juga di kalangan umat Islam ini ada yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, atau dibangun masjid di atas kuburan, atau memasukkan kuburan di dalam masjid. Nah, persis seperti perbuatannya umat-umat yang dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. La'anallahu al-yahud wa nasara. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang mereka menjadikan kuburan para nabi atau orang-orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, sehingga ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, betul-betul berita dari Nabi SAW ini memberikan semangat bagi kita semuanya. Betul-betul kita harus berupaya untuk mencari satu golongan yang selamat tadi. Yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ditanyakan oleh para sahabat, "Wa ma hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan itu ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Ma ana alaihim yawma wa ashabi." Satu golongan tadi adalah mereka yang sama tata cara ibadahnya dengan aku dan juga para sahabatku, yang mereka melakukan apa-apa yang aku dan para sahabatku melakukannya, yang berakidah dengan akidah Rasul dan para sahabat, beribadah seperti ibadahnya Rasul dan para sahabat. Nah, ini adalah golongan yang selamat, yang betul-betul mereka meneladani Rasulullah alaihi salatu wasalam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, insyaallah taala kelanjutan daripada pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillah azza wajalla. Ana waktu sudah menjelang isya. Dan seperti biasa nanti pada isya kita berkumpul di islam di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.